rasa indahnya kehidupan. Ketika ku buka mataku dalam pelukan bunda cinta, dunia hidupku nampak berseri selalu. Bungas bunga-bunga dan semua seakan tersenyum ceria. Berlalu tinggal nostalgia, hanya tangis.